subhanahu wa ta'ala. Maka ini dilarang dalam agama Islam. Ya, dilarang. Seperti misalkan seseorang yang ingin berkurban, menyembelih hewan kurban karena Allah, tetapi di sebuah tempat yang disembelih di dalam tempat tersebut untuk berhala-berhala, maka ini tidak boleh disembelih di dalamnya. Ya, tidak boleh disembelih di dalamnya. Kenapa demikian tidak boleh? Karena menyepakati atau sama keadaannya dengan orang-orang musyrik dalam zahirnya. Oh, mereka aja menyembelih di situ sebagaimana orang-orang musyrik menyembelih di situ. Nah, ini dia. Ini sebabnya, karena menyepakati atau menyerupai orang-orang musyrik secara zahirnya. Sebab yang kedua, dilarang kenapa menyembelih untuk Allah di tempat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bisa saja syaitan masuk ke dalam hati dan memberikan niat yang buruk. Maka akhirnya keyakinan orang yang menyembelih tersebut lebih utama menyembelih di sini dibandingkan tempat lain. Nah, ini juga dilarang. Jadi perasaan-perasaan seperti itu akan bisa masuk kalau seandainya kita menyembelih di tempat-tempat yang dikhususkan, terutama yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Jadi itu maksud dari bab, yaitu menyembelih binatang, menyembelihnya karena Allah, tetapi di tempat yang biasa disembelih selain Allah, disembelih hewan untuk selain Allah, maka ini dilarang menyembelih di dalamnya. Disebabkan dua sebab tadi. Pertama, menyerupai orang-orang musyrik. Yang kedua, yaitu mungkin syaitan akan memberikan niat buruk pada diri seseorang sehingga dia menganggap bahwa menyembelih di tempat ini lebih utama dibandingkan menyembelih di tempat yang lain. Maka ini hati-hati. Ya. Makanya dilarang menyembelih meskipun karena Allah, tetapi di tempat yang kebiasaannya disembelih hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca. Kalau seandainya sudah kita pahami maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis dari bab, maka kita baca ayat yang disebutkan oleh penulis, yaitu surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina taqadzu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah." Min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat atau bahaya terhadap orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. At-Taubah 107 sampai 108. Kita pahami bersama ayat ini baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan di antara orang-orang munafik ada orang-orang yang menjadikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalam masjid yang didirikan oleh kaum munafik, yang disebut dengan Masjidud Dirar. Nama masjidnya Masjidud Dirar. Dilarang untuk salat di dalamnya. Dan larangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku juga untuk umatnya. Nama masjidnya adalah Masjidud Dirar. Kenapa disebut Masjidud Dirar? Dirar artinya adalah yang membahayakan, karena membahayakan kaum muslim. Dan masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya, ya, tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu memecah belah kaum muslim, kemudian juga memberikan bahaya kepada kaum muslim, kemudian sebagai tempat muaskar, tempat berkumpulnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Taib. Masjidan diraran, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan pada orang-orang mukmin. Dan untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memelangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ini sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar. Jadi para ikhwah, mungkin bisa dicatat sebab kenapa orang-orang munafik membangun Masjid Dirar. Yang pertama, membuat tandingan untuk Masjid Quba. Membuat tandingan untuk Masjid Quba. Yang kedua, mereka membangun masjid tersebut untuk mengkafiri Allah di dalamnya. Na'udzubillah. Untuk mengkafiri Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Yang ketiga, tujuan orang munafik membangun masjid ini adalah untuk memecah belah kaum muslim. Ya, memecah belah kaum muslim. Jadi biasanya mungkin kaum muslim sholat di Masjid Quba satu saf atau dua saf, maka karena ada masjid lain akhirnya terpecah belah. Ya, terpecah belah. Padahal kaum mukmin diperintahkan untuk mereka bersatu. Kemudian sebab yang keempat, yaitu untuk menunggu orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Untuk menunggu orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya mereka ingin menunggu kawan-kawannya yang lain. Ini, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Ini adalah kebiasaan orang munafik. Berkata beda dengan apa yang ada di hati. Perkataan beda dengan apa yang ada di hati. Mereka mengatakan, in aradna illal husna, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi ternyata mereka sebenarnya adalah orang-orang yang buruk. Makanya Allah berfirman di akhir ayat 107, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ini kebiasaan orang munafik. Dusta itu kebiasaan orang munafik. Karakteristik yang paling dominan dari orang munafik adalah dusta. Boleh dikatakan kalau tidak dusta bukan orang munafik namanya. Ya, kalau tidak dusta, bukan orang munafik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-108, "La taqum fihi abadan." Janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. La taqum, janganlah, itu larangan. Ya, larangan. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan redaksinya untuk Rasulullah, akan tetapi, ya, semuanya dapat hukum ini. Redaksinya diberikan kepada Rasulullah, tapi hukumnya semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abadan, yaitu isyaratan illa anna hadzal masjid sayabqa masjid nifaq. Artinya selamanya, maksudnya adalah bahwa masjid ini akan selama-lamanya menjadi masjid munafik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sholat selama-lamanya di masjid munafik. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai hari kiamat nanti, oh, masjid-masjid orang munafik tidak boleh disolati. Mereka tidak akan pernah merubah masjid-masjid tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Artinya sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Masjid apa itu? Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Dalilnya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Salatun fi Masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu laksana berumrah. Ya, laksana berumrah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba'a rakiban wa masyian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering menziarahi, mendatangi Masjid Quba baik dalam keadaan jalan kaki ataupun naik kendaraan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama salaf, ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in tabi'in, mereka telah menegaskan bahwa masjid yang dimaksud di dalam surat At-Taubah ayat 108 adalah Masjid Quba. Di antara yang menegaskan akan hal itu adalah Abdullah bin Abbas, Urwah, kemudian Athiyah, kemudian Asy-Sya'bi, kemudian Al-Hasan Al-Basri, dan yang lain-lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa itu bukan Masjid Quba, tapi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan dalil hadis riwayat Muslim, yaitu Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin. Faqala rajulun huwa Masjid Quba wa qala al-akhar huwa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadza." Artinya, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, pernah dua orang bertengkar di masjid yang dibangun di atas takwa dari hari pertama. Maka orang berkata, masjid yang dibangun di hari pertama di atas takwa itu adalah Masjid Quba. Ada lagi yang berpendapat, masjid yang dibangun di atas takwa di hari pertama adalah Masjid Rasulullah. Dibantah semuanya oleh Rasulullah, masjid yang bangun masjid tersebut adalah masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Nah, disinilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi perbedaan pendapat. Jadi catat, Pak, bahwa masjid yang didirikan atas dasar takwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, di antara para ulama. Pendapat yang pertama, masjid apa? Quba. Masjid Quba. Karena memang secara sejarah masjid yang pertama kali dibangun sesampainya Rasulullah ke Madinah adalah Masjid Quba. Kemudian pendapat yang kedua adalah masjid apa? Masjid Nabawi. Karena ada hadis tadi riwayat Imam Muslim dan itu adalah pendapat Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Zaid bin Thabit dan yang lain-lainnya dari para sahabat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibnu Katsir berkata bagaimana? Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama itu maksudnya adalah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, itu makna dari hadis. Kita lanjutkan, di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Ada orang yang ingin membersihkan diri. Ada riwayat tentang hal ini. Siapa mereka orang-orang yang ingin membersihkan diri? Ada riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah dari Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum fi Masjid Quba, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di Masjid Quba. Faqala inna Allah qad ahsana alaikum ath-thana'a fi ath-thuhur fi qissati masjidikum fama hadha ath-thuhur alladhi tutahhiruna bih. Kata Rasulullah kepada orang-orang yang ada di Masjid Quba, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dengan pujian yang sangat baik tentang kisah masjid kalian, orang-orang yang bersuci di dalamnya. Suci bagaimanakah yang kalian lakukan itu? Lihat. Kemudian mereka menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud fa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid fa ghasalna kama ghasalu. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sesuatu apapun tentang apa itu bersuci, kecuali kami dahulu memiliki tetangga seorang Yahudi atau tetangga-tetangga orang-orang Yahudi. Mereka membasuh, mohon maaf, pantat-pantat mereka ketika beristinja dari kotoran dengan air, maka kami pun membasuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa dzak fa alaikumu, itu yang menyebabkan Allah memuji, kan ini pujian Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu, di dalam masjid tersebut terdapat laki-laki, orang-orang yang menyukai untuk membersihkan diri. Nah, maksud membersihkan diri ini tafsirannya adalah apa? Membasuh ketika beristinja dengan air. Maka kata Rasulullah, itulah yang dimaksud. Maka kerjakanlah selalu hal itu. Maka kalau dipilihkan di WC, di terminal, bandar udara, airport, antara membasuh dengan air, dengan membasuh dengan tisu, otomatis dengan air lebih utama. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Jadi, yang dimaksud, di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri, maksudnya adalah orang-orang yang apabila beristinja, beristinjanya dengan air. Meskipun beristinja dengan selain air, boleh. Ya, ini diperbolehkan. Kemudian, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Allah menyukai orang yang membersihkan dirinya. Ya, membersihkan dirinya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu ayat tentang Masjid Quba, membersihkan diri, Allah mencintai. Mana hubungannya dengan bab? Hubungannya dengan bab ini mana? Padahal babnya judulnya tidak boleh menyembelih meskipun karena Allah di tempat sembelihan orang-orang yang menyembelih selain Allah. Maka jawabannya mudah. Jawabannya yaitu bahwa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang salat di tempat orang munafikin karena salat di masjid tersebut adalah sebuah kekafiran, sebuah memecah belah kaum muslim, kemudian mengikuti hawa nafsu, menyerupai kaum musyrik, maka begitu pula dikiaskan, disamakan, dianalogikan bahwa menyembelih meskipun karena Allah, tetapi kalau tempatnya biasa disembelih hewan untuk selain Allah, maka tidak boleh. Paham cara pendalilannya? Ya. Jadi meskipun ayatnya berkenaan dengan sholat, dilarang sholat di masjid dirar, maka bisa kita kiaskan bahwa sebagaimana Rasulullah dilarang sholat di masjid dirar, maka kita juga dilarang untuk menyembelih di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa sehendaknya para kaum muslim senantiasa bersatu, jangan berpecah belah, ya. Suka sekali berpisah, kenapa sih? Suka sekali bertengkar, kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 105. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 105 ini ancaman bagi yang suka berpecah belah. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian, ini larangan ini. Haram hukumnya. Asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, tercerai-berai, dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka itulah, atau bagi mereka lah siksa yang pedih pada hari kiamat. Nah, ini hati-hati ya, berpecah belah. Jangan berpecah belah. Suka sekali bertengkar dengan sesama muslim. Ini tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Ini pelajaran pertama. Buktinya apa? Orang munafik membuat masjid tersendiri. Maka kalau bisa bersatu, kenapa harus bikin yang baru? Ya, kenapa harus bikin yang baru? Ganalakan yang ada sehingga kuat besar. Jangan sampai berpecah belah. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, yang sebelum kemudian, ingat, salah satu trik iblis mengganggu manusia membuat mereka berpecah belah. Ya, sudah sedikit terpecah-pecah pulang. Belum pernah diundang di sebuah daerah, bukan di Kalimantan yang jelas. Panitia yang satu nelpon, "Ustaz, nanti kami undang antum tanggal sekian, bulan sekian." Habis itu tidak beberapa lama, mungkin tidak sampai 15 menit, "Ustaz, kami undang antum tanggal sekian di tempat ini." "Loh, tadi yang pertama nelfon juga, ini yang beda kah?" Maka jawabannya, "Beda Ustaz, mereka begini, kami begitu." Padahal semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini adalah gangguan syaitan. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'isa syaitan an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainakum. Syaitan berputus asa orang-orang yang salat agar menyembah dia. Syaitan tidak mungkin menjadikan orang-orang yang menyembah Allah menjadi menyembah syaitan. Tetapi caranya adalah fit tahrish bainakum, membuat pecah belah di antara kalian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saling memahami satu dengan yang lainnya. Jangan selalu suudzan satu dengan yang lainnya, saling memahami. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kawan akan menarik kawannya yang sama sekarakter dengannya. Maka berkawanlah dengan orang-orang saleh. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, artinya kawan itu yang menarik. Ya, kawan akan berkawan dengan orang-orang yang sekarakter dengannya. Yang suka maksiat akan berkawan dengan orang-orang yang suka maksiat juga. Seakan kalau ketemu itu seperti ketemu kawan lawas, padahal baru kenal karena satu karakter. Makanya ada hadis berbunyi al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya, maka perhatikan siapa dia, dengan siapa dia berkawan. Ya, orang yang suka maksiat pasti kawan-kawannya orang yang suka maksiat. Orang yang suka berjamaah maka kekawanannya orang yang suka sholat berjamaah. Kalau dia masuk kepada orang yang tidak suka berjamaah akan terasa aneh. Maka dari sinilah kita senantiasa mencari kawan-kawan yang saleh, yang senantiasa mengajak kita, menarik kita kepada kebaikan. Dari mana itu kita bisa ambil? Dari sini. Allah berfirman wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang munafik bikin masjid, salah satu tujuannya adalah menampung, agar menampung musuh-musuh Allah. Jadi kalau kebiasaannya sama itu satu hati, Pak. Satu hati. Ya, kalau seandainya kebiasaannya juga kebaikan maka pun satu hati. Seperti sudah lama kenal padahal baru ketemu sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al arwah junudun mujannada." Artinya, ruh itu seperti bala tentara yang saling melapisi satu dengan yang lainnya. Idza ta'arafa i'talaf. Jika dia saling mengenal, dia langsung dekat. Wa idza tanakara ikhtalaf. Jika dia tidak mengenal, berbeda sifatnya, dia susah untuk berteman. Maka para ikhwah sekalian, ya, dan ada sesuatu yang menarik tentang kawan. Kawanlah, carilah kawan yang baik. Karena kawan yang baik itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bukan hanya bapak, ibu, bukan hanya anak. Salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah kawan yang baik. Ya, kawan yang baik. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala shadiqin hamim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebentar ya, surat Asy-Syu'ara ayat 101. Ya. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Artinya, kami tidak mempunyai orang-orang yang memberikan syafaat, yang minta ampun kepada Allah untuk kami di hari kiamat, kami enggak punya. Wala shadiqin hamim, dan tidak ada teman yang dekat sedekat-dekatnya. Imam Qatadah mengambil dari ayat ini bahwasanya salah satu hal yang bisa dipelajari dari ayat ini adalah kawan yang dekat akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Maka cari kawan-kawan yang bisa mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, jangan buang-buang waktu berkawanan dengan orang-orang yang tidak manfaat. Dan subhanallah, ada orang kadang-kadang baik diletakkan di tengah orang-orang yang tidak baik. Orang ahli masjid, tapi karena begawi di situ, akhirnya dia melihat orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Maka inilah yang sering saya katakan para ikhwah sekalian, bahwa takdir Allah itu ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah, maka itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Dimudahkan dia mempunyai kawan-kawan yang baik, itu nikmat Allah terbesar. Ya, ini para ikhwaskan, silahkan adzan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebelum azan tadi sudah saya sebutkan faedah dari ayat ini, yaitu bahwa kawan akan mengajak kepada kawannya. Maka carilah kawan-kawan yang baik. Faedah selanjutnya dari ayat ini adalah kebiasaan orang munafik adalah berdusta. Sifat dominan orang munafik itu dusta. Maka jangan mempunyai sifat itu. Ya, hati-hati. Wahai orang-orang beriman, jaga jangan sampai kita menjadi orang munafik dengan mengerjakan salah satu sifatnya yaitu berdusta. Dusta itu dosa apa? Besar atau kecil? Besar tanpa ada keraguan di dalamnya. Karena diancam dengan neraka, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan, keburukan menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang masih saja berdusta dan selalu memperhatikan dusta, maka dia akan ditulis sebagai orang yang tukang dusta. Ini hadis menunjukkan bahwa dusta dosa besar karena diancam dengan neraka. Taib. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa larangan untuk menyembelih. Saya ulangi. Larangan untuk beribadah di tempat orang-orang yang mensyirikkan Allah di dalamnya. Larangan untuk beribadah di tempat orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah dilarang untuk sholat di tempat masjidnya orang munafik. Ya, dilarang sholat di tempat masjidnya orang munafik. Kemudian faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tadi, masjid pertama yang dibangun di atas takwa, terjadi perbedaan pendapat. Masjid pendapat pertama apa? Masjid Quba. Pendapat kedua, Masjid Nabawi. Maka jawabannya yang paling kuat adalah Masjid Quba secara sejarah, dan Masjid Nabawi termasuk di dalamnya. Begitu. Masjid Quba secara sejarah karena memang yang pertama kali dibangun, dan Masjid Nabawi juga mimbabi aula dari yang termasuk darinya. Sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Iya, bedanya cuma beberapa hari saja. Makanya pendapat yang paling kuat tadi kita kuatkan tadi. Bahwa Masjid Quba secara sejarah dan masuk di dalamnya juga Masjid nabawi, dari pintu yang paling utama. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah semestinya seorang muslim menjaga kesucian. Kapan wudu habis, batal, meskipun tidak ingin sholat, semestinya, bukan wajib, jagalah wudunya. Ingin keluar rumah, jagalah wudunya. Semestinya seperti itu. Ya. Apalagi ada dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Hakim, ya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Imam At-Tabarani, hadisnya sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Luruslah kalian selalu. Kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. "Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. "Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'minun." Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Artinya, ciri paling khusus orang beriman itu selalu berwudu. Ya, karena di situ yang pertama peniadaan, kemudian diakhiri dengan yang pertama peniadaan diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kekhususan. Menunjukkan takhsis. Kekhususan. Tidak ada yang menjaga atas wudu kecuali orang beriman. Artinya, hanya orang beriman yang menjaga kesucian. Tanda keimanan selalu menjaga kesucian. Maka beda orang yang senantiasa menjaga wudu dengan orang yang tidak menjaga wudu. Maka jangan malas-malas menjaga wudunya. Karena itu termasuk tanda keimanan. Mau begawi, keluar rumah, berwudu. Ketika di kantor batal, berwudu tentunya dengan tidak mengurangi aktivitas kegiatan wajib kita sebagai pegawai di kantor tersebut. Yang jelas, jaga semaksimal mungkin wudu kita. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis. Hadisnya berbunyi, An Tsabit Ibnu Dzahhak rahimahullahu taala qala nadhara rajulun radhiyallahu anhu qal nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanah fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Artinya, Tsabit bin Dzahhak radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, menuturkan ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di buwanah, ya, di buwanah. Lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah?" Nabi pun bertanya, "Apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penuhilah nazarmu itu." Karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam maksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yaitu Tsabit bin Dzahhak. Beliau adalah sahabat yang masyhur. Dan beliau meninggal pada tahun 64 Hijriah. Tsabit bin Dzahhak adalah sahabat yang sangat masyhur dan meninggal pada tahun 64 Hijriah. Taib. Tsabit bin Dzahhak bercerita, ada seseorang, ini di sini tidak disebutkan. Kadang-kadang seseorang di sini beliau sendiri. Ya, beliau sendiri. Beliau cerita tentang diri beliau sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Untuk menghilangkan riya. Ya. bernazar akan menyembelih unta di buana. Nazar artinya nanti akan saya bahas panjang lebar pada pertemuan di bab ke-12 tentang nazar. Seputar nazar saya akan bahas secara detail insyaallah taala. Saya hanya cukupkan, nazar artinya mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang belum diwajibkan oleh Allah. Itu nazar. Mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nazar. Jadi ada seseorang yang bernazar, berarti dia mewajibkan kepada diri sendiri yang belum diwajibkan oleh Allah. Apa nazarnya? Menyembelih seekor unta di buana. Buana di situ tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam atau anak bukit sebelah Yanbu'. Yanbu' adalah dekat sekali dengan kota Madinah. Sekitar 2 jam sampai 3 jam dari kota Madinah. Artinya ke selatan, dari selatan Mekah kemudian mau mendekati juga kota Madinah. Itu namanya buana. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah menyembelih di buana? Nabi Muhammad SAW bertanya dengan beberapa pertanyaan. Apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ya, di buana tadi. Kemudian orang tersebut menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Nah, di sini para ikhwah sekalian, nanti saya akan lebih singgung setelah sholat isya insya Allah, bahwa tidak diperbolehkan kita mendatangi tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, berhala-berhala, candi-candi, tidak boleh. Kenapa? Karena hadis ini dilarang kita untuk mendatanginya. Kemudian, maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu. Silakan kerjakan nazarmu itu. Karena sesungguhnya tidak ada nazar dalam perihal bermaksiat. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada orang bernazar, kalau aku lulus sekolah, saya bernazar akan minum khamar. Nah, ini namanya nazar maksiat. Maka tidak boleh. La wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak ada penunaian untuk sebuah nazar dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh bernazar di luar kemampuan. Ya, di luar kemampuan manusia. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Nah, nanti ada pembicaraan dalam hukum nazar. Kalau seandainya tidak boleh bernazar maksiat, lalu karena sudah bernazar dan tidak dilakukan, apakah harus bayar kafarat? Nah, itu nanti akan saya bahas. Kalau ada yang bertanya habis sholat isya, saya akan jawab. Kalau tidak, berarti pada pertemuan selanjutnya. Kita sholat dulu, baru setelah itu kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran dari hadis yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, yaitu diperbolehkannya bernazar. Diperbolehkannya bernazar. Dan arti nazar tadi sudah kita sebutkan, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan sesuatu pada dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bernazar. Kenapa? Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang tersebut untuk bernazar. Pelajaran yang kedua yaitu diharamkan untuk mendatangi tempat-tempat yang disyirikkan Allah di dalamnya. Diharamkan untuk mendatangi tempat-tempat yang disyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di buana itu ada berhala-berhala yang disembah selain Allah pada masa jahiliyah? Meskipun sekarang mungkin tidak disembah lagi, tapikah pernah adakah? Ya. Nah, makanya dilarang untuk mendatangi tempat-tempat yang disyirikkan Allah di dalamnya meskipun sudah tidak ada lagi. Meskipun sudah apa? Tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dalam perihal hari raya mereka. Diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dalam perihal hari raya mereka. Kemudian pelajaran selanjutnya, karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di sana pernah terjadi perayaan hari raya dari hari raya mereka? Maka diharamkan untuk menyerupakan diri dengan hari raya orang-orang musyrik. Ya, walau secuil kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa diharamkan untuk melaksanakan nazar yang berupa maksiat kepada Allah. Diharamkan untuk melaksanakan nazar yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat-maksiat adalah kebalikan dari taat. Jadi misalkan dia bernazar, sesampainya saya di Banjarmasin saya akan berjudi. Nazar saya berjudi, maka ini diharamkan. Ya. Untuk dilakukan karena dia adalah nazar dalam bentuk maksiat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si fala ya'si." Barang siapa yang bernazar ingin taat pada Allah, maka kerjakanlah ketaatan tersebut. Dan barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat pada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah diharamkan bernazar dengan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia. Saya bernazar kalau saya lulus sekolah maka ya, harap mobil Honda Jazz kuning DA8157 AE dipindahkan karena menutupi mobil lain, mungkin mobil lain yang akan keluar pulang mungkin. Mobil Honda Jazz kuning. Yang kada bisi mobil Honda Jazz jangan berdiri. Pina kesah nak berdiri. Allah. Ketujuban anak jadi orang sugih itu kenapa kira? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pindah pasar dia hendak berdiri. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seseorang untuk bernazar dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Misalkan, kalau saya lulus dari sekolah, saya akan mengumpulkan seluruh ikan yang ada di lautan. Nah ini gak mungkin. Kalau ikan yang ada di empangnya Kak Uah mungkin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang karena melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukannya, padahal itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala yang Dia sendiri mewajibkan atasnya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil kandungan dari bab. Kandungan dari bab ini. Kandungan pertama, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas, yaitu tafsir surat At-Taubah ayat 107-108. Tafsirannya, makna dari ayat dua ayat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di Masjid Dirar karena di Masjid Dirar dilaksanakan maksiat terhadap atau kepada Allah, ya, dilarang. Kemudian, dan pelarangan itu selamanya, pelarangan itu selamanya. Dan lebih baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari hari pertama dibangunnya, yaitu Masjid Quba dan termasuk di dalamnya Masjid Nabawi. Nah, tafsirannya atau hubungan surat At-Taubah ayat 107 dengan 108 adalah sebagaimana Rasulullah dilarang sholat di Masjid Dirar karena dimiliki oleh orang munafik, maka kita juga tidak boleh beribadah, menyembelih di tempat yang diibadahi selain Allah di dalamnya. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Saya bacakan bahasa Arabnya saja, perhatikan baik-baik. Ya. Ats-tsaniyah, annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard wa kadzalika at-tha'ah. Kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi, demikian halnya ketaatan kepada Allah. Nah, ini pelajaran sangat menarik. Maksiat itu mempengaruhi kemakmuran bumi. Dalam bahasa lain, dosa itu membawa kerusakan pada bumi. Lihat, kalau ingin tahu hadisnya, kita mungkin percaya kepada BMKG. Apa itu? Badan Meteorologi BMKG, KRIS, Klimatologi dan Geofisika. Ya, kita percaya apa yang mereka sebutkan karena mereka ahli. Akan tetapi kita juga lebih mempercayai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, di antaranya penyebab longsor, gempa dan juga bencana alam adalah karena ada maksiat. Perhatikan hadisnya baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan ada di umatku khasfun, yaitu longsor. Bumi menelan apa yang ada di atasnya. Wa maskhun, dan perubahan bentuk manusia. Manusia bukan berwajah, manusia lagi, ada berwajah binatang, berwajah tumbuh-tumbuhan dan semisalnya berwajah buruk-buruk. Kemudian wa qadhfun, dan hujan batu. Ini bencana-bencana alam disebabkan karena apa? Ketika ditanya oleh para sahabat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah karena adanya idza dhaharatil qayyinat. Jika telah nampak wanita-wanita yang menari-nari dan menyanyi. Ya, wanita-wanita yang menari-nari dan menyanyi. Ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya maksiat bisa memberikan keburukan kepada siapa? Kepada bumi. Demikian ketaatan, terutama tauhid, menjadikan aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Artinya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Allah yang maha pengampun. Dalilnya apa? Lihat surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh Allah akan menjadikan kalian adikuasa, menjadi pemimpin, dan menjadikan agama kalian tetap di atas muka bumi, menjadikan rasa takut kalian menjadi aman. Kapan itu terjadi? Ketika mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikannya, mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Jadi maksiat itu akan merusak bumi, dan sebagaimana juga ketaatan akan menjaga kelestarian bumi. Bahkan ada hadis yang saya bacakan tadi tentang qayyinat, ya, saya bacakan lengkapnya. Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di dalam umat ini tanah longsor, kemudian perubahan bentuk manusia, kemudian hujan batu. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, mata dzalik? Wahai Rasulullah, kapan itu? Idza zaharatil qayyinat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Jika telah nampak wanita-wanita yang bernyanyi, melenggak-lenggok, kemudian alat-alat musik, kemudian khamar-khamar diminum dengan bebas dan legalnya. Pada saat itu pasti banyak musibah yang menimpa, bencana alam yang menimpa. Ini para ikhwan sekalian. Ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulal bahaimu lam laulal bahaimu lam tumtaru." Kalau seandainya bukan karena ada binatang, maka niscaya kalian tidak akan mendapatkan hujan. Ini salah satu penyebabnya adalah maksiat. Laulal bahaim lam tumtum. Kalau seandainya tidak ada binatang, niscaya kalian tidak akan mendapatkan hujan. Ya. Sebab berarti panas, kemarau, tidak turun hujan, itu adalah maksiat-maksiat manusia. Jadi jangan salahkan sedikit-sedikit presiden, sedikit-sedikit presiden. Ya. Tetapi lihat diri kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib. Yang ketiga, penulis rahimahullahu taala berkata, "Raddul mas'alatil mushkilati ilal mas'alatil bayyinah liyazulal iskal." Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Dari mana kita ambil ini? Ya, kandungan ini dari mana? Apa hubungannya juga dengan bab? Kandungan ini kita ambil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Rasulullah bertanya di dalam hadis bahwa apakah di sana ada berhala-berhala jahiliyah dahulu? Apakah di sana ada perayaan-perayaan jahiliyah dahulu? Maka ketika tidak ada, barulah boleh dikerjakan. Mengembalikan masalah yang meragukan kepada masalah yang jelas. Dan ini sikap seorang muslim. Jangan sampai sibuk di dalam masalah-masalah yang meragukan. Tapi sibuklah dalam yang meyakinkan manusia. Seperti misalkan, dalam perkara bersuci. Kita sibuk. Saya tadi batal, kada batal, kada batal, kada dihitung. Batal kada habis orang sembahyang salat berjamaah, sidin sibuk batal kada batal kada aja. Maka para ikhwah sekalian, dama ya ribuk ila ma la ya ribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dengan cara bagaimana? Ingat, saya keluar rumah tadi berwudu dan tidak batal rasanya, tapi ragu-ragu batal, maka yakin itu tidak batal. Meskipun kenyataannya batal, tapi karena kita mengambil yang yakin, la yukallifullah nafsan illa usha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ar-rabi'ah, istifsalul mufti idhahtaja ila dharik. Bila perlu seorang mufti, mufti itu artinya ahli fatwa, yang memberikan fatwa. Bila perlu seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Ini sama, ya. Kalau seandainya seorang ditanya, maka dia boleh untuk bertanya agar lebih jelas. Agar lebih jelas. Yang ditanya tersebut ustadz misalkan ataupun ahli fatwa, ulama, boleh bertanya agar lebih jelas. Sehingga dia memberikan jawaban yang memang sesuai dengan apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, al-khamisatu anna takhsisal buq'ah bin nadri la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Misalkan saya kalau lulus kerja maka akan sholat di atas Gunung Kidul. Boleh kan? Hah? Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa enggak boleh? Dengan dalil. Hah? Gunung Kidul tempat ibadah selain Allah enggak? Dikenal enggak ibadah selain Allah di dalamnya? Hah? Hah? Maka kembali kepada asal hukum, selama tidak dikenal masih qila wa qala, boleh. Yang tidak boleh itu yang dikenal, seperti Merapi itu dikenal ya, kaki gunung Merapi. Jadi ini maksud, jadi yang kelima, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Misalkan kalau saya diizinkan oleh Allah berumroh, saya akan bersedekah di Mekah. Tempatnya Mekah, bukan Banjar bersedekahnya. Boleh? Boleh. Ya, saya akan bersedekah di Papua. Boleh? Boleh. Nah, itu maksudnya. Boleh menentukan tempat untuk bernazar asalkan yang terlarang-terlarang tadi tidak ada. Ya, yang terlarang tadi tidak ada. Taib as-sadisatu al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Artinya yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Nah, ini meskipun sudah itu tidak ada lagi, sudah jadi taman misalkan, seperti kuburan Kamboja ya, dahulunya kuburan, atau dahulunya misalkan itu tempat orang-orang mensyirikkan Allah di sana ya, seperti orang meletakkan sesaji di sana untuk mencari nomor buntut, sampai sekarang itu masih ada, subhanallah ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini diharamkan untuk beribadah di tempat itu. Karena pernah disyirikkan Allah di tempat tersebut. Kalau mungkin ada yang bertanya, ustaz kenapa diharamkan? Itu kan sudah tidak ada lagi. Maka jawabannya adalah satu, agar tidak menyerupai orang-orang musyrik. Yang kedua, siapa tahu nanti syaitan, kembali ke permasalahan yang saya sebutkan di awal, siapa tahu syaitan memberikan bisikan bahwa bernazar di sini lebih utama dibandingkan bernazar di tempat lain. Itu ya. Taib. Kemudian as-sabi'atu al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawali. Dan dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Meskipun tidak lagi dilakukan itu ya, meskipun tidak lagi dilakukan, tetapi selama masih ada pernah dilakukan di situ, maka tetap saja tidak diperbolehkan. Maka pada ikhwah sekalian, apalagi kalau barangnya masih ada ya, meskipun sudah jadi cagar budaya alam ataupun dijaga oleh pemerintah, tetapi dahulu di situ, tempat situ disyirikkan oleh Allah, tidak boleh kita kunjungi meskipun hanya sebatas tamasya, hanya sebatas kunjungan. Masih banyak yang perlu dikunjungi selain mengunjungi patung-patung, berhala-berhala. Yang hilang saja tetapi tempatnya di situ dahulu tidak boleh. Apalagi masih ada bekasnya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsamina annahu la yajuzul wafa bima nadhara fi tilkal buq'ah li'annahu nadhara ma'siyah. Artinya tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Berarti nazar maksiat maksudnya adalah bernazar di tempat yang Allah disyirikkan di dalamnya. Itulah nazar maksiat. Bernazar di tempat yang Allah Subhanahu wa taala disyirikkan di dalamnya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. At-tasi'ah, yang kesembilan, al-hadharu min musyabahatil musyrikin fi a'yadim walau lam yaqsudhu. Harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrik dalam cara keagamaan dan perayaan hari raya mereka walaupun tidak bermaksud demikian. Nah, ini perhatikan. Meskipun hatinya tidak ingin seperti itu. Ya, tetap tidak boleh menyerupai hari raya orang mereka. Pakaian-pakaian khusus mereka tatkala hari raya, misalkan ada seorang pegawai shopkeeper, pegawai penjaga toko, penjaga supermarket, diwajibkan oleh pemilik tokonya untuk memakai apa? Memakai pakaian Sinterklas ataupun pakaian ya topi-topi yang khusus milik Nasrani atau kaum Yahudi. Maka ya ini tidak boleh. Kalau seandainya ada yang menyanggah kami memakai ini hanya sebatas kewajiban kerja, hati kami tetap beragama Islam dan kami membenci ini, tidak boleh. Kenapa? Ada perkataan menarik, penemuan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau mengatakan annatasyabbuha fil zahir, bahwasanya menyerupakan diri di dalam perkara yang zahir, yurithul mahabbah fil batin, akan mewariskan rasa cinta dalam hati. Asalnya ya pakaian saja, sekedar pakaian, selayaknya pakaian biasa, kami tidak berkeyakinan, tetap Rob kami Allah, kata mereka. Tapi itu sebenarnya mewariskan kecintaan di dalam hati. Makanya banyak sekali orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan musyrik. Akhir-akhirnya dia sulit untuk mengatakan bahwa ini kafir, ini musyrik. Ah, biar gin sudah. Agama-agamanya jua. Mungkinnya bujur. Nah, akhirnya seperti itu. Yurithul mahabbah fil batin. Ini terutama nih sebentar lagi tahun baru, sebentar lagi Natalan. Haram muslim siapapun dia mengikuti secuil pun dari perayaan kaum Nasrani. Lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kita punya agama. Mereka punya hari raya, kita punya hari raya. Sebagaimana mereka tidak beribadah menghadap kiblat kita, seperti itu pula kita tidak beribadah dengan tata cara agama mereka. Kan makul, masuk logika, sesuai dengan rasio. Ya, dan begitulah kerukunan beragama yang diharapkan. Silakan Anda dengan agama Anda, kami tidak akan mengganggu. Dan kami dengan agama kami. Tapi yang keliru adalah kerukunan yang mencampur adukan agama. Ini tidak benar. Dengan bahasa yang indah, kebersamaan, kerukunan beragama, kasih sayang di antar manusia. Ya, mbahmu. Ini tidak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-10. La nadhara fi ma'siyah, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan suatu maksiat. Sebagaimana yang saya sebutkan hadisnya, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah, tidak ada penunaian untuk sebuah nazar dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, man nadhara an ya'siyallah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia melaksanakan nazar tersebut. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11, la nadhara li ibni Adam fima la yamlik, tidak boleh, tidak seseorang dari anak manusia tidak boleh bernazar dalam hal yang bukan miliknya. Misalkan, saya bernazar, kalau seandainya saya sampai ke Banjarmasin, maka mobil kawan saya akan jual. Ini nazar milik orang, ini gak boleh. Ya, ini para ikhwah sekalian. Atau nazar yang dia tidak sanggup untuk mendatangkannya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nazar itu wajib. Barang siapa yang bernazar, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Dan hukum nazar, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan lebih bahas dengan secara detail. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tepat jam 8.30, silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Naam. Tafadhal. Ya, sebelum pertanyaan, saya mohon pamit. Insyaallah besok safar dari pagi. Jadi subuh mungkin belum ada kajian tafsir. Sampai hari Ahad malam baru bisa sampai di Banjarmasin. Senin kita sudah bersua kembali insyaallah jika Allah dalam memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Di dalam hadis yang tadi dijelaskan dari Sabit bin Ad-Dahhak dan seterusnya, ya, saya tidak mengulas lagi tentang hadis tadi, cuman wallahu a'lam pernah saya terbaca beberapa bekas gereja dijadikan masjid. Bagaimana terhadap kaitannya dengan hadis yang antum jelaskan tadi? Makasih. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, ada hadis rasul yang berbunyi, waju'ila liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan untukku bumi, masjid, dan suci. Artinya boleh dijadikan untukku seluruh bumi sebagai masjid, tempat sujud, dan juga suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jika dahulu dilakukan atau di gedung tersebut sebagai gereja, kemudian setelah itu mungkin ada penaklukan atau ada penjualan tanah, akhirnya gereja tersebut dirubah menjadi masjid, maka selama tidak ada simbol-simbol kemusyrikan, maka boleh berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis tadi. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, kalau seandainya dikaitkan dengan bab ini bagaimana? Maka jawabannya, bab ini lebih condong kepada pelaksanaan sebuah ibadah. Seperti bernazar, seperti menyembeli, ya, di dalam tempat-tempat yang pernah dilakukan kesyirikan di dalamnya. Itu baru terlarang. Ya, wallah. Adapun sholat ada pengecualian tersendiri dengan hadis tersebut. Nah, tafadhol. Silakan, Pak Musa. Satu, tempat seperti cagar budaya seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan, ketika pengunjung ke situ, kemungkinan di situ ada tempat sholat seperti musholah yang berada di lingkungan candi. Apakah boleh sholat situ, Ustaz? Iya. Bagus pertanyaannya. Sebelum pertanyaan saya jawab pertanyaan, maka kita ini nanti kan kebanyakan banyak didatangi oleh ustaz-ustaz yang mereka itu juga kita hormati. Maka saya ingin memberikan adab kepada para bapak ibu saudara sekalian, termasuk adab bagi penuntut ilmu ketika bertanya. Maka yang pertama mungkin mengucapkan basmalah, kemudian berterima kasih atas diberikan waktu. Ini tidak menyinggung Pak Musa ya. Ini apa, adab secara muslim, secara banyak, kebanyakan penuntut ilmu seperti itu. Boleh mengucapkan basmalah, kemudian tidak perlu salam juga, tidak perlu. Akan tetapi mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktunya. Kemudian kalau perlu mendoakan ustadznya, baru setelah itu saya ingin bertanya bla bla bla, ya seperti itu. Taib, jawaban dari pertanyaan tadi, kalau saatnya di samping cagar budaya yang di situ adalah berhala-berhala atau patung-patung musyrik dahulunya dan sampai sekarang, maka tetap di, kalau seandainya masih di areal itu, lebih baik dijauhi sholat di dalamnya. Lebih baik dijauhi karena masih ada bekas-bekas kesyirikan di sana. Ya, kecuali benar-benar ada batasan-batasan yang membatasi antara tanah masjid dengan tanah patung-patung dan berhala-berhala tersebut. Dan sampai sekarang itu kan masih dianggap sebagai berhala. Meskipun dianggap sebagai 7 keajaiban dunia, tapi dia berhala. Ya, itu berhala. Wallahu a'lam. Nah, Pak Rahman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Silakan. Yang pertama, nazar, masalah nazar. Apa setiap orang bernazar, apakah juga mendapat pahala Ustaz? Karena nazar kan wajib. Sementara ada hadis lain mengatakan bahwa itu yang bernazar kan kikir. Artinya dia mau melakukan ibadah, misalnya saya bernazar setelah saya lulus saya akan puasa. Itu kan dia hanya ibadah kalau dia bisa lulus. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin cuma saran atau kelupaan Ustadz mungkin. Setiap maghrib kan mengatakan bahwa 12 Muharram. Sebenarnya sudah 13 kalau masuk maghrib. Setiap hari begitu, itu mungkin hanya mungkin karena kalau Masehi kan jam 12 malam baru tanggal besok, kalau Hijriah maghrib sudah tanggal besok, mungkin itu hanya mungkin keliru yang tidak disengaja. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka yang pertama, apakah nazar hukumnya bagaimana? Apakah dia dianggap sebagai sebuah ibadah? Iya, kalau seandainya nazar tersebut untuk mengerjakan ketaatan, dia ibadah kepada Allah. Meskipun di sebenarnya, makanya saya akan bahas nanti pada pekan depan, karena hukumnya, babnya berkenaan memang termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Maka akan kita lebih detailkan pembahasan nazar pada pekan depan insyaAllah ta'ala. Tetapi hukum nazar asal hukumnya dia adalah ibadah kepada Allah. Jika nazarnya tersebut ibadah, maka kapan dia bernazar untuk ibadah, dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lebih baik dia tidak bernazar. Dia beribadah karena Allah, bukan karena ingin menggapai apa yang dia ingin gapai. Makanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yustakhraju illa minal bakhil, nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit, kikir, medit, engken. Ya, nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bernazar, maka sah nazarnya. Maka hukum dari para ulama yang paling kuat adalah nazar itu hukumnya makruh. Makruh meskipun untuk nazar ketaatan. Makruh kenapa? Karena dia mau beribadah baru ke kapan ketika sudah dapat apa yang ia nazarkan. Kalau tidak, maka dia tidak mau beribadah. Jadi hukumnya lebih condong kepada makruh. Adapun penyebutan saya 12, saya sengaja. Memang saya tahu bahwa tahun bulan Qamariyah itu dengan terbenamnya matahari berganti hari. Akan tetapi biar lebih memudahkan, maka saya masih menganggap malam ini sebagai tanggal 12. Saya sengaja itu. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ulun pernah mendengar orang bernazar, keluarga kami juga Bang Ustaz. Beliau tuh sebelum meninggal tuh bernazar, karena kalau aku mati kuburkan di depan rumah. Nah, Nah, itu kebiasaan orang kita di hulu sungai seperti itu. Nah, kemudian dari sampai di situ kira-kira masih belum ada yang terlanggar syariat, tapi ketika nanti setelah orang ini meninggal kan biasanya waris dibagi kan, Ustaz. Nah, sehingga ketika mau menjual rumah itu terhalangi itu pembagian itu karena ada kuburan itu kada bisa dijual. Nah, apakah ini bagian najar yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz? Ya. Demikian, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, pertama kita harus permasalahkan dulu, bolehkah mengubur di depan rumah? Maka jawabannya, lebih baik dikubur di pekuburan kaum muslim. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak membiasakan mengubur mayat di depan rumah, tetapi membiasakan mengubur mayat di pekuburan. Makanya ada kuburan Baqi al-Gharqad, ada kuburan Mu'alla di Mekah. Itu kebiasaan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Tetapi kalau toh ingin dikubur di depan rumah, bolehkah? Maka jawabannya, selama dikubur di tanah boleh, tetapi tidak utama karena dia di depan rumah, bukan karena takutan ada hantunya. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tempat penguburan adalah di pekuburan, wallahu alam. Tapi boleh dia, ya. Taib. Kemudian beranjak kepada apakah itu disebut nazar maksiat? Kalau aku mati maka kuburkan aku di depan rumahku. Maka jawabannya, seorang yang diwasiati dengan seperti ini, boleh anak-anaknya dan keluarganya untuk tidak melaksanakan wasiat tersebut. Dan itu bukan nazar, tetapi itu adalah wasiat. Dan wasiat selama tidak menyalahi taat kepada Allah, boleh dilaksanakan. Tetapi jika menyalahi taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, atau tidak sesuai dengan sunnah, atau tidak utama, lebih baik kita cari yang lebih utama. Dan itu untuk maslahat orang yang kita kubur dari keluarga kita tersebut. Taib. Kalau sudah terjadi permasalahan ketiga, Ustaz, ternyata dikubur juga di depan rumah, maka bagaimana kalau seandainya tanah tersebut ingin dibagikan sebagai harta waris? Bagaimana status kubur ini? Maka jawabannya, tidak diperbolehkan memindah kubur seorang muslim dengan ijma kaum muslim. Tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan sangat-sangat darurat terpaksa. Karena satu dan lain hal yang sangat terpaksa baru boleh. Dan diantaranya yang tidak terpaksa adalah membagikan harta waris. Nah, ini mungkin salah satu sebab kenapa orang-orang dahulu, ya, dikuburkan di depan rumahnya agar tanahnya tidak dijual, ya, dan tidak ada yang menukari mungkin. Yang jelas tidak diperbolehkan untuk dibongkar, ya. Lalu Ustaz, harta warisnya bagaimana? Ya sudah dibagi tanpa membongkar. Dibagi tanpa apa? Membongkar. Pun. Pian gak nak menungkar. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ada pertanyaan. Tidak boleh bernazar di tempat yang pernah ada berhala orang-orang jahiliyah. Mekah kan dulu banyak berhala juga, Ustaz. Apakah boleh bernazar di Mekah? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Ini jeli. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menaklukkan kota Mekah, maka dihancurkanlah seluruh berhala. Dan penempatan berhala di samping-samping Ka'bah itu penempatan yang tidak benar, dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dihancurkan oleh Rasulullah, maka hancurlah kesyirikan, maka diperbolehkan untuk beribadah di sana. Itu satu. Yang kedua, kita asal hukum berhala tidak, asal hukum Ka'bah dan sekitarnya tidak ada berhala. Itu jawabannya. ya, wallahu a'lam. Nah, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini silakan sebagai pelengkap ya Ustaz. Nah, tadi kan ada membaca di awal-awal kalimat, tadi membaca ayat Al-Imran 103 dan 105. Nah, kalau yang 104-nya itu adalah sekelompok orang yang mau berbuat kebaikan. Itu kan ada masalah, ada perselisihan di antara jemaah, kan nampaknya itu kalau kita menyarankan itu dibacakan di surah Al-Hujurat islah. Surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. 10 itu kan saudara. Iya. Nah, itu pun ada tuh mesti ada pang di antara yang mengkelirakan itu. Iya. Ini sebagai tambahan Ustaz. Iya. Kasihan kita melihat jemaah. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya Bapak Haji. Bahwa tadi sudah kita sebutkan di awal, beliau menyebutkan surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Kita sudah sebutkan, saya sudah sebutkan di awal bahwa seorang muslim semestinya jangan sampai suka berkelahi, suka berpecah belah. Akan tetapi yang menjadi akhlak bagi seorang muslim adalah senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah, tidak suka bercerai-berai. Kalau ada kesalahan dari sedikit muslim, maka dimaafkan. Dan kalau perlu dinasihati, dinasihati. Yang dinasihati pun menerima nasihatnya. Ya, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang disebutkan tadi, saya bacakan di ayat yang surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10, yaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum beriman yang saling berperang, maka berdamailah di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Di dalam surat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah, berdamailah dengan di antara saudara-saudara kalian. Nah, ini tambahan yang menarik. Ada lagi ayat yang berbunyi wassulhu khair. Ya, artinya perdamaian itu lebih baik. Wassulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 128. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pertanyaan tambahannya. Naam. Baik Ustaz, mohon izin untuk membacakan pertanyaan dari BBM Dakwah Sunnah. Tafadhol. Dari Bapak Nugroho. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua kami sering memberikan nasihat kepada anaknya supaya bangun pagi dan memperbanyak puasa sunnah. Namun tujuannya supaya apa yang dicita-citakan akan berhasil. Dalam hal ini apakah keliru Ustaz dalam niat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, semestinya orang tua tersebut mengatakan kepada anaknya dan memotivasi anaknya agar mengerjakan sholat, mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Kemudian orang tuanya meminta kepada anak tersebut agar berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ia inginkan dari perkara dunia dan perkara akhirat. Ya, dan bertawassullah dengan amal soleh tersebut. Jangan diiming-imingi, ayo puasa sunnah kalau hendak sugih. Ayo sholat duha kalau hendak bisa bayar hutang dan semisalnya. Jangan. Ya, maka didik anak kita agar ikhlas beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu ajari dia untuk berdoa dengan cara bertawassul dengan amal soleh yang dia kerjakan tersebut. Ya Allah, aku berpuasa ikhlas karenamu, maka mudahkanlah aku membayar hutang-hutang dan semisalnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Masjid Diror itu, Pak Ustaz, Masjid Diror itu kan ada Masjid Quba sama Masjid Nabawi. Masjid Diror itu namanya masjid apa tuh, Pak Ustaz? Nama Masjid Diror itu, Pak Ustaz. Ya. Dan sekarang adakah Masjid Diror, Pak Ustaz? Sekarang. Yang kedua, Pak Ustaz, mungkin yang gereja jadi masjid dan di Mekah itu kan itu sifatnya umum, Pak Ustaz. Ini kalau untuk sifat pribadi, kita membeli rumah yang punya orang musyrik, terus kita beli, sedangkan kita mau beribadah di situ, apakah boleh kita beribadah? Kan sifatnya pribadi itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masjid Dirar namanya Masjid Dirar. Yang dikenal dalam sejarah-sejarah Nabi, Masjid Dirar. Ya. Ada namanya Masjid Bani, kalau tidak salah Bani apa begitu, saya lupa. Tapi dikenal, lebih dikenal dengan Masjid Dirar, ya, karena dia masjid yang dibikin oleh orang-orang munafik untuk membahayakan kaum muslimin, ya. Kemudian, apakah ada wujudnya sekarang? Tidak ada, dihancurkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dihancurkan, dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berada di kota Madinah. Jadi itu sejarahnya adalah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ya, tempatnya di mana? Maka ini perlu saya ulang kembali sejarah. Mungkin bisa nanti saya baca lagi tempatnya di mana, lebih tepatnya mungkin pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan. Taib, kalau sudah kita pahami itu, kemudian yang kedua yaitu kalau kita membeli rumah kaum musyrik, orang musyrik, orang kafir, orang Nasrani, kita beli rumahnya, kemudian kita tempati, bolehkah kita sholat di dalamnya? Selama tidak ada hal-hal yang berbau kesyirikan, maka asal hukumnya rumah tersebut boleh dijadikan sebagai tempat sujud. Masjid di sini bukan hanya sekedar masjid yang disolati oleh orang berjamaah di dalamnya, tidak, tetapi tempat sujud, tempat untuk sholat, dan dia suci. Seluruh muka bumi suci, selain illal maqbaratu wal hammam, selain pekuburan dan juga kamar mandi. Demikian. Selama tidak ada lagi simbol-simbol salib, patung, kemudian apa saja yang berkaitan dengan kemusyrikan, tidak ada lagi, maka boleh disolat di dalamnya. Bahkan berdasarkan hadis tadi, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci, maka kalau seandainya ada bangunan digunakan untuk gereja tapi tidak ada simbol-simbol, tidak ada gambar-gambar, kan gereja terkenal, ya, coba dipatikan, ya, itu kan terkenal, gerejanya itu penuh dengan gambar-gambar, patung-patung. Dan itu kebiasaan mereka memang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ulaika syiraril khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah pada hari kiamat. Karena membuat patung-patung, gambar-gambar orang-orang soleh yang dianggap soleh oleh mereka. Nah, selama tidak ada di dalam rumah seperti itu, maka boleh disolati. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, boleh enggak nanya Ustaz di luar materi, Ustaz? Silakan, Bu. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Ini tentang puasa sunnah pada bulan Muharram, Ustaz. Nah. Itu kan pada bulan Muharram itu kan disunahkan untuk puasa 9 dan 10 Muharram. Karena untuk yang tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Ini di sini ada hadis, Ustaz, bahwa dari At-Tawawi dan Baihaqi itu, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saumlah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi, saumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi mohon penjelasan, apakah ini hadisnya sahih atau mohon penjelasan, Ustaz? Iya, kalau untuk berpuasa sehari sebelum hari Asyura, maka hadisnya sahih, hadis riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud, wahai Rasulullah, kenapa puasa tanggal 10 dari bulan Allah al-Muharram, hari Ashura, itu kan hari yang dimuliakan oleh bani oleh kaum Yahudi. Maka Rasulullah SAW menjawab, la in baqitu ila qabil la sumanna tasa. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Ternyata beliau meninggal tahun itu. Nah, ini sahih kalau seandainya berpuasa sebelum hari Asyura. Bahkan itu yang dianjurkan dan itu adalah derajat yang paling utama. Paling utama. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa puasa sehari atau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya berdasarkan hadis tadi, hadis yang dibaca itu lemah. Sum yawman qablahu wa ba'dahu, hadis tersebut lemah. Cuma para ulama mengatakan bahwa berpuasa sehari atau sesudah hari Asyura itu dengan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu agar kita benar-benar tepat hari Asyuranya. Mungkin perakiraan hilalnya tidak tepat. Maka akhirnya berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau seandainya hilalnya ternyata memang sehari setelahnya, kena juga. Kalau hilalnya ternyata pas hari itu, maka kena juga. Nah, jadi itu. Adapun dalilnya, tidak ada dalil. Makanya saya agak tidak setuju dengan sebagian perkataan ulama, meskipun ini ulama-ulama besar, tetapi kita beribadah dengan dalil bahwa puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini enggak ada dalil. Enggak ada dalil ini. Ya. Kalau sudah kita yakin hilalnya tanggal sekian, ya berarti hari Asyuranya tanggal 10, berarti sebelumnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Itu yang ada dalilnya. Maka yang paling utama, wallahu alam, tanggal 9 dan tanggal 10. Itu yang paling utama. Baru yang kedua tadi, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yang paling terakhir adalah boleh berpuasa tanggal 10 saja. Kenapa? Karena, nah ini kadang-kadang kasihan orang-orang yang cuma bisa berpuasa tanggal 10. Ustadz, sehari sebelumnya ulun semalam tuh garing, Ustadz. Jadi ulun kenapa nih kada utama lah. Maka jawabannya, banyak jawabannya orang seperti ini. Pertama, hadis riwayat Bukhari, idza maridhal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dia akan dituliskan pahala atasnya seperti dia mukim dan seperti dia sehat. Jadi jangan sedih. Yang kemudian yang kedua, Anda tidak berpuasa karena sakit. Yang ketiga, itu sunnah. Ya, itu amalan apa? Sunnah. Nah, maka saya juga kurang setuju kalau seandainya dikatakan puasa 10 Muharram saja disebut makruh. Ya, dan ini ada sebagian perkataan para ulama, seperti ulama besar Syekh bin Baz mengatakan disebut makruh. Tapi saya tidak setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berpuasa cuma 10. Ya, dan keutamaan hari Asyura juga tanggal 10-nya saja, bukan 9-10. 9 itu hanya sebatas ingin menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Coba kembali kepada dalil. Ya, kita menghormati perkataan para ulama dan kedudukan para ulama, tetapi kita beribadah dengan dalil. Wallahu a'lam. Nah, akhirnya sebentar, Pak. Akhirnya yang puasa tanggal 10 aja tadi, ya, sampai hendak menangis-nangis, mau kiapa ulun tanggal 10 aja? Apalagi pas itu ulun sahurnya bangunnya terlambat. Tanggal 9 tuh jadi kada puasa. Nah, ini para ikhwah sekalian. Maka pada saat itu, ya tidak mengapa orang tanggal 10. Itu pun sunnah. Ya, yang kada puasa bukan berdosa. Cuma ketinggalan keutamaan. Yang tidak puasa tidak berdosa. Ya, seakan-akan yang puasa masuk surga, yang kada puasa kada masuk surga. Siapa yang membedakan seperti itu? Amalan sunnah. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam perkara yang seperti itu. Sama seperti ada dua orang suami istri yang sedang tawaf. Padah lawan ulun. Nina, nang abah ni kada mau lalu menyentuh apa Hajar Aswad. Nang abah ki apa hendak menyentuh sidin beparak aja digoyang orang jatuh. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang untuk sesuatu yang sunnah kita harus memakai fikih, Ya, jangan hanya modal semangat. Semangat boleh harus, tapi tetap harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Nah, tafadhol. Terakhir ini. Nah. Bismillah. Ustadz yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan di sini. Cuma jawaban yang mohon penjelasan, jawaban yang jelas saja, Pak Ustadz. Pertama, pertanyaan titipan, Pak Ustadz. Ini pertanyaan titipan ini, bolehkah zakat, bolehkah sholat yang di masjid itu ada gambar wali-wali gitu, Pak Ustadz? Itu pertama. Yang pertanyaan kita ada berkenaan dengan hadis Nabi tadi, Pak Ustadz. Ada akan ada umatku musibah gitu, longsor, perubahan manusia, kemudian hujan batu. Nah itu hujan batu itu. Nah ini kan banyak sekali yang di Banjarmasin atau di daerah lain gitu, banyak wanita yang menyanyi dan menari, Pak Ustadz. Nah kenyataannya musibah itu tidak turun, Pak Ustadz. Dan hanya turun di pedesaan saja yang turun itu, Pak Ustadz. Di kota-kota tidak, yang di longsor-longsor itu kan di pedesaan saja yang kita dengar gitu, Pak Ustadz. Nah ini mohon penjelasan, Pak Ustadz. Yang kedua, yang ketiga, tentang yang hal yang diragukan, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz meragukan masalah berwudu tadi, Pak Ustadz. Batalkah tidak? Dan yang kita tanyakan ini tentang sholat, Pak Ustadz. Kan ada kita sholat itu meragukan dua kah, tiga kah, empat gitu. Nah itu lebih bagusnya apakah ditambah, yang secara sunnahnya apakah ditambah atau ditetap gitu, Pak Ustadz. Nah mohon itu penjelasan. Iya, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan apa? Dengan foto, ya. Apakah boleh sholat di masjid-masjid yang ada gambar-gambar manusia di dalamnya, entah itu wali ataupun siapapun, ya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal hukumnya masjid tidak boleh diisi dengan gambar-gambar. Karena itu adalah gambar makhluk hidup, ya, dan itu akan menjadikan kita menyerupai orang-orang Nasrani yang mereka di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, semuanya ada gambar-gambar makhluk hidup. Maka ini tidak diperbolehkan. Adapun hukum sholat di dalamnya, maka lebih baik dia mencari masjid yang tidak ada gambarnya. Kalau tersolati di situ atau tidak ada masjid selain itu, Ustaz, maka wallahu alam sholat di dalamnya sah. Ya, salat di dalamnya sah. Nah, karena dia bukan sembahan selain Allah, dia hanya sebatas gambar. Kalau seandainya berhala ataupun salib yang memang itu sembahan selain Allah, maka itu tidak diperbolehkan, tidak sah salat di dalamnya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya tadi disebutkan dalam hadis bahwa terjadi bencana alam, longsor, hujan batu, perubahan bentuk manusia, ketika ada wanita-wanita menyanyi, ada alat-alat musik dan minum khamar, ya, tetapi tidak terlihat di kota-kota, yang terlihat di desa-desa. Pian handakkah di kota-kota? Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang berbunyi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anahlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa kalau seandainya meskipun di tengah-tengah kita orang-orang saleh? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hal tersebut bisa menimpa daerah lain. Artinya akibat salah satu di muka bumi melakukan maksiat, maka akan daerah-daerah lain merasakan musibah tersebut. Dia akan merentet kepada daerah-daerah lain. Wallahu a'lam. Dan bisa juga dikerjakan di daerah tersebut maksiat, tetapi tidak ada musibah, maka itu sebagai sebuah istidraj. Sebagai sebuah apa? Istidraj. Yang akhirnya dia mereka mati dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang apa, Pak? Oh, sholat yang ragu-ragu. Saya jawab ini, sholat ragu-ragu. Caranya begini, ada dua cara. Dua keadaan. Kalau seandainya kita ragu-ragunya sama sekali kosong, tidak ada keyakinan kita. Sholat ini pas ketika kita ikat imam, masbuk, kemudian setelah itu kita bangun untuk menyempurnakan, pas bangun menyempurnakan kita bingung, ini berapa sholatnya? Sama sekali kosong. Ya, yang ada tadi belum dikunci, tadi belum, yang ada itu aja. Tadi belum selesai pembicaraan dagang dan semuanya. Yang ada itu ya kosong sama sekali, tidak ada sama sekali ingatnya berapa. Maka pada saat itu ambil yang paling diyakini, yaitu jumlah yang paling sedikit. Misalkan saya yakinnya 2 sih tadi. Ya. Meskipun kosong sama sekali dia yakin 2, maka tambah 2. Meskipun ternyata kalau menambah 2 itu menjadi 5 rakaat kalau untuk sholat zuhur, tidak mengapa. Karena Allah tidak membebani di luar kesanggupan manusia. Itu satu. Keadaan yang kedua, masih ada sesuatu yang dia yakini tapi kurang yakin. Ya, kayaknya tinggal 1 tapi ragu-ragu. Maka pada saat itu ya, jangan menghadangi yang di sebelah. Karena mungkin yang di sebelah menghadangi pian juga. Ya. Maka pada saat itu adalah ambil yang pian yakini tadi. Berapa itu? 3. Berarti tambah 1. Kalau itu sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib. Meskipun pada dasarnya mungkin hakikatnya kurang 2. Enggak jadi masalah. Karena Allah tidak membebani di luar kesanggupan manusia. Nah, setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi yang paling mudah boleh setelah salam. Atau sebelum salam. Itu pendapat yang paling mudah. Dibandingkan nanti saya menjadikan bingung bapak-bapak sekalian. Kalau ada keraguan, kalau ada keyakinan sedikit, maka sebelum salam. Kalau tidak ada sama sekali, maka setelah salam. Itu rincinya yang paling rinci seperti itu. Tapi boleh, imma sebelum salam atau setelah salam. Kalau setelah salam berarti salamnya 2 kali. Enggih, salamnya 2 kali. Jadi, tahiyat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi 2 kali sujud, baru salam lagi. Ya. Baru salam. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.